Dona, andona, dona, tala mwana tadila. Dona, dona, nani kudila, dona. Dona, mama, dona, dona, tala mwana tadila. Dona, mama, nani kudila, dona. Aya, aya, mama, dona. Babu zaisi mbutu kange kubutuki. Aka mbana muna lukutanzila mu mama, dona. E muna nyo mbunzo lako. Bobana bafuiri nalo kuziki lapo mandona. Oh mama ndona mama. Oh mama ndona mama. Oh mama ndona. Oh mama ndona futuka mama ndona. Mama ndona mama. Ay ay ay. Mama ndona mama. Mama ndona mama. Ay ay ay. Ay ay ay. Ndona. Dona, mama, dona, nani kunzanzi la mwana. Dona, dona, nani kundila, dona. Dona, andona, dona, tala mwana tandila. Dona, dona, nani kundila, dona. Dona, mama, dona, tala mwana tandila. Dona, dona, nani kundila, dona. Aki adi, mama, dona, futuka mwana.